gunung menyentak di tepian, di tepi laut dan nyatukan cinta udah berjalan. Dan sangko samoko maninyo kato dan sangko kaiyo Allah baharo. Dan sangko kaiyo